Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tabarakallah fikum. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali bisa melanjutkan pelajaran kita. Itu semua adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Tabarakallahu fikum. Kita melanjutkan pelajaran kita sampai pada ucapan beliau, wal fi'lul mudhari'u alamatuhu ayyakuna fi awwalihi harfun za'idun min arba'ati akhrufin yajma'uha qawluka anaitu au qawluka na'aitu au qawluka ataina au qawluka na'ti. Fi'l mudhari' tandanya adalah di awalnya terdapat satu huruf tambahan dari empat huruf tambahan yang terkumpul dalam ucapanmu ana itu hamzah, nun, ya, ta. Atau bisa juga dari ucapanmu na'a itu. Nun, hamzah, ya, ta. Atau ucapanmu, ataina. Hamzah, ta, ya, na, nun. Atau ucapanmu, na'ti. Nun, hamzah, ta, dan ya. Nah, ini disebut dengan huruf apa? Huruful mudara'ah. Huruf-huruf yang menunjukkan na'am tentang fi'il mudhari'. Akan tapi barakallahu fikum, huruf-huruf ini tidak semuanya atau fi'il atau tidak semua fi'il yang diawali dengan salah satu dari empat huruf ini adalah fi'il mudhari. Kita harus mengetahui makna daripada atau apa yang ditunjukkan oleh huruf-huruf ini. Nah, misalkan nanti ada akroma. Akroma ada hamzahnya. Dia fi'il fi'il madhi, ya, karena hamzahnya tidak menunjukkan seperti yang ditunjukkan di sini. Baik. Sekarang lalu apa yang ditunjukkan oleh huruf-huruf ini tadi? Qala fal hamzatu lil mutakallimi mudzakkaron kana au muannatsan. Huruf hamzah pada awal fi'il mudhari adalah untuk pembicara satu, baik laki-laki ataupun perempuan. Saya, ya. Ini fungsinya atau makna pada hamzah. Seperti afhama, afhamu. Saya sedang atau akan faham. Baik itu si pembicaranya laki-laki ataupun perempuan. Afhamu, saya sedang atau akan faham. Nah, nanti kalau ada hamzah di awalnya, di awal sebuah fi'il tapi tidak menunjukkan makna ini, mutakallim, maka dia bukan fi'il mudhari. Seperti tadi, akroma. Akroma fi'il madhi, ya, telah memuliakan. Wanunu lil mutakallimi alladhi yu'adzimu nafsahu aw lil mutakallimi alladhi yakunu ma'ahu ghairuhu. Adapun huruf nun di awal fi'il mudhari itu menunjukkan untuk mutakallim, pembicara satu yang mengagungkan dirinya. Kami. Kami tapi satu orang atau satu pembicara mengagungkan dirinya. Atau nun ini juga bisa untuk mutakallim yang bersamanya ada yang lainnya. Dua orang, tiga orang, ya. Kami, banyak orang. Dua atau lebih. Nahwu, contohnya nafhamu. kami sedang atau akan faham. Wal ya'u lil ghaibi, ya untuk ghaib, orang ketiga, dia. Ya. Contohnya yakumu. Yakumu fil mudhari diawali dengan ya, dia seorang laki-laki sedang atau akan berdiri. Wa ta'u lil mukhatabi awil ghaibati. Adapun ta, kalau diawali dengan ta itu ada dua kemungkinan, bisa untuk mukhatab, kalian, kamu, ya, yang diajak bicara, laki-laki ataupun perempuan, atau yang kedua adalah ghaibah. Ini perempuan yang dibicarakan. Contohnya, yang untuk mukhatab, anta tafamu ya Muhammad wajibaka. Engkau faham kewajibanmu ya Muhammad, tugasmu. Taknya di situ untuk mukhatab. Taunya dari kalimatnya ada anta. Nah, i'rabnya perhatikan an dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. An ini dhamir munfasil tetap di atas sukun menduduki kedudukan rafa' sebagai mubtada. Wa ta'u harfu khitabin la mahalla lahu min al-i'rab. Adapun taknya harfu khitab. Huruf tidak ada kedudukan i'rabnya. Tafhamu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi minan nasib wal jazim. Tafhamu fi'l mudhari' marfu' karena kosongnya dari amil penasab dan amil penjazim. Wa alamatu rufi dhammah dhahirah ala akhirih. Tanda rufanya dengan dhammah dhahirah di akhirnya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban takdiru anta. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdirnya anta. Wa ya harfu nida' Muhammadu munada mabni ala dhammi fi ma'li nasbin. Munada apa ini? Munada alam mufrad mabni atas dom menduduki kedudukan nasab. Wa jumlatu ya Muhammadu i'tiradiyatun la mahalla laha min al-i'rab. Adapun jumlah ya Muhammadu, jumlah sisipan, kalimat sisipan tidak ada kedudukan i'rabnya. Wajiba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'alal ba. Wajiba maf'ul bihi mansub, tanda nasabnya dengan fathah dhahirah di atas ba. Wajib mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali jarrin bil mudhaf. Kafnya dhamir muttasil tetap atas fath menduduki kedudukan jar dengan sebab mudhaf wal jumlatu min al fi'li wal fa'il wal maf'ul bih fi mahali raf'in khabar mubtada. Kalimat jumlah yang tersusun dari fi'il, fa'il dan maf'ul bih menduduki kedudukan rafa' sebagai khabar mubtada. Baik. Qala fa wa nahwu tafhamu Zainabu wajibaha. Contoh yang untuk ghaibah, Zainab faham tugasnya. Tafhamu taknya di situ untuk ghaibah. Dari kalimatnya Zainabu. I'rabnya tafhamu fi'l mudhari' Zainab fa'il wajiba maf'ul bih mansub wa alamatu nasbi fathah dhahirah 'alal ba' wajiba mudhaf ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf. Sama ya. Qala fa in lam takun hadhil hurufu zaidatan bal kanat min aslil fi'li. Apabila huruf-huruf yang empat ini bukan huruf tambahan, hamzah, nun, ya, ta'nya itu bukan huruf tambahan, tapi dia adalah asal fi'il, ya, seperti ya, ini fa'ul fi'ilnya, huruf pertama dari fi'il tersebut, contohnya akala, telah makan, nakola, telah menukil, memindah, nam, tafala, kemudian yana'a, tafala telah meludah, yana'a telah matang, maka dia fi'il apa? Mati, ya, bukan fi'il mudhari', walaupun ada hamzah, nun, ta, ya, tapi apa? Dia bukan huruf tambahan. Aw kana al-harfu za'idan lakinnahu laisa lidilalati 'alal ma'na alladhi dzakarnahu. Atau huruf tersebut huruf tambahan, tapi dia tidak menunjukkan makna yang kami telah sebutkan. Hamzah untuk mutakallim, nun untuk mutakallim mu'adzim nafsahu atau yakunu ma'ahu ghairuhu, ya untuk na'am ghaib, kemudian taknya untuk mukhatab atau ghaibah. Kalau huruf itu huruf tambahan tapi tidak menunjukkan makna yang telah kami sebutkan, contohnya akrama, ada hamzah, ada tambahan hamzah tapi dia tidak menunjukkan mutakallim, dia menunjukkan untuk apa? At-ta'addi, muta'addi, yang asalnya karuma telah mulia menjadi akrama telah memuliakan, maka dia fi'il madhi. Wa taqaddama, ada hamzah tambahan huruf ta, kana al-fi'lu madhiyan la mudhari'an, maka fi'ilnya itu adalah fi'il madhi bukan fi'il mudhari'. Nah, jadi tambahan empat huruf itu harus menunjukkan makna yang telah disebutkan tadi. Tidak semua yang ada awalnya ana itu fi'il mudhari', harus dilihat apakah dia tambahan dan menunjukkan makna yang telah disebutkan tadi. Kalau dia asal fi'il atau dia tambahan tapi tidak menunjukkan makna yang telah disebutkan, maka dia bukan fi'il mudhari' tapi fi'il madhi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.